Tuku ketat neng prapatan balikan neng mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Baru pacar menghilang cari yang baru, ojo ngeroso cilik atimu, masih banyak di luar yang menunggumu. Di luar yang